urang duaan lewang pisan rek di sora. Salira boleh nembongan sok aya datang lelembutan hati nu cuman teu teu bisa dipapalirkeun hanjakal atuh salira geuning tos aya nu boga harepan tinggal lamunan. Bohongan salira tos aya nu boga teu bisa kumaha bisa ngusap dada duka siksa ku ternyana pikir jadina urang teh ulah ditepangkeun meureun diriku hati ku jiwana cinta nuka rasa jurang pamisah ka urang berat pisan ngahalangan salira boleh nembongan sok aya datang lelembutan hati nu cuman teu teu bisa dipapalirkeun hanjakal atuh salira geuning tos aya nu boga harepan tinggal lamunan. Bohongan salira tos aya nu boga teu bisa kumaha bisa ngusap dada duka siksa ku ternyana pikir jadina urang teh ulah ditepangkeun meureun diriku hati ku jiwana cinta.